niki singkate cerita bahwa Rasulullah niku diutus ngelakoni qiyamul lail. Nggih, terus kula baleni malih awal Rasulullah dados nabi niku namung diwajibaken qiyamul lail. Tapi qiyamul lail sing ekstrim niku hampir setengah malam. Niku jenenge napa? Qumil laila illa qalilan nisfahu awingkus minhu napa? Qalila. Dadi pertama kali kewajibane Rasulullah niku nglakoni qiyamul lail niku minimal separuh. Niku mawon nak saged auzid alaihi, nak iso kan napa? Tambah. Wingi pun kula terangaken kenapa Rasulullah kan qiyamul lail. Ko innalaka fin nahari sabhan tawila. Karena ketika siang, nggih. Niki kru diperhatikan teng kiai-kiai ini. Ketika siang itu orang banyak kegiatan, sabhan napa? Tawila. Sabhan itu kegiatan. Misalnya sing dagang nggih dagang, sing tani nggih tani, sing mulang nggih mulang. Tapi apapun kerja itu termasuk ibadah, nggih. Kerja itu termasuk napa? Ibadah. Tapi piyawai surah kerja itu surah kedunyan. Sebab itu enggak bisa ibadah sing bentuke kerja itu koyok nandingi keheningan malam menyangkut carane tumak ninai ati eling Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya koyok kulo jenengan kerja dagang ini cara Islam gak ibadah. Tapi satu ibadah sing piyawai itu dadekno panas. Misalnya transaksi rugi gak ngeluh. Kowe boleh berarti akeh-akeh jenenge kemrungsung. Rugi ya ngeluh. Intine itu sesuatu sing mboten mahdhuh, mboten murni. Benten nek iki qiyamul lail. Sampean milih wiridan alhamdulillah nggih para pangeran. Mergo suasanane syukur. Sampean milih wiridan astaghfirullah nggih eling pangeran tenanan. Mergo suasanane eling dosa. Sampean milih wiridan la ilaha illallah nggih ibadah. Mergo milih suasana tauhid. Nah, wiridan bengi niki sing disebut pangeran innana syi'atal laili ya asyaddu wa aqwamun apa kila piye wae wektu bengi niku wektu sing paling pas ngeling Allah secara murni secara tulus. Yen niku kula bolak-balik matur pilihan wiridan niku zaman nabi itu macam-macam. Orang yang karaktere syukur kan milih alhamdulillah. Sing karaktere merasa dosa, merasa salah, kan milih nopo istighfar. Sing karakter tauhid, kan milih la ilaha illallah. Karena orang tentu wis kegawa karakter masing-masing. Sebab itu wiridan biasanya kalian kiai-kiai riyen zaman Basim Asari nganti saniki mun dipilih no sing jamek. Ini ku terus dibentuk tahlil. Tapi tahlil saat ini pun kalah dengan hukum adat. Nah ini pula balik ulama matur, hukum adat itu menjerumuskan. Enggak dong biasa. Kita mulai cilik nganti tua. Ciri utama wong soleh itu qiyamul lail. Ini itu setengah tiga, nopo jam tiga. Mergo ngendikane pangeran wabil asharihum yastau firu. Nah istighfar yang waktu sahur. Tapi tahu-tahu ana hukum adat istighosa kubro. Kerene nak ning lapangan. Kerene nak pangdam teko bupati teko. Lha iki ape takorup apa keren-kerenan. Ukuran sukses nak bupatine teko gubernure teko. Ya memang ndak jelek, tapi ya luwe apik dibanding ketoprak ngono ae. Tapi kan artine bandingane minimal sekali. Mergo aturan dasar istighfar tabwabil asharihum yastau firud ning waktu sahur mereka melakukan istighfar. Quran nyifati tiyang sae nggih ngoten tatajafa junubuhum adil magoji yaduuna rabbahum khaufau wa tama. Tatajafa dadi benggang apa junubuhum lambunge wong akeh anal magoji saking nggon turu. Jadi nak dalu tangi mergo kepengin ya diuna robbahum khaufau wa tama. Allah nifati tiyang sae nggih ngoten walladzina yabituna li rabbihim sujjatau qiyamah. Yabitun nginep bermalam. Orang yang setiap bermalamnya melakukan sujud. Tapi kemudian ada hukum adat. memang baik, hukum adat itu baik, misalnya tahlil bar maghrib, tahlil bal isya. Tapi kemudian ada yang terus ekstrim, ini misalnya istighosah kubro itu running lapangan Kodam Jaya, ning lapangan Bojonegoro, karena ini anak bupati teko, pemenang presiden apa? Teko. Nah itu kan terus ra jelas, unsur takorupi ra jelas, nah api ya api, tapi unsur takorupi ra jelas. Ra jelasnya nak ditakoi, mungkin hebat istighosah presiden teko, kira-kira presiden ra teko apa jublahnya sakmono. Kira-kira daya tarik itu kepen istighfar nangis apa mergongkok ada presiden teko apa bupati teko ngono aras do teko nang gremeng. Ini masalah-masalah sing memang baik artinya dibanding nekano inu ya be wiridan. Tapi wiridan adat ngene iki aja menggantikan asal-usul wiridan sing anut aturane Rasulullah. Gini ku nek wektu sahur. Jadi misalnya dengan tahlilan bar maghrib, mun tahlilan bar isya, itu juga sampai ngurangi jatah wiridan tengah malam. Karena itu wiridan sing asli sunnatun mutaba. Wiridan sing onok sanate, onok silsi lah. Liane itu gawian hukum adat. Kayak bar maghrib, mergowong bar kerja, perhitungan ora perhitungan lo. Kena apa istighosah tahlilan bar maghrib, mergowong awan akeh wong kerja. Sing dadi asli asli hukum wiridan niku tetap innana syiatal laili hiya asaddu wa aqwamu napa gila niku tengah malam iku satu wiridan sing dianggep luweh marakno ning Allah subhanahu napa wa taala niku walladina yabituna li rabbihim sujudan wa qiyama wong-wong sing bermalam-malam melakukan sujud lan melakukan qiyamul lail. Sebab ini sampai nak teng Arab Saudi, teng negara-negara sing tesih percaya niku. Jenenge traweh niku dimulai jam 10, jam 11. Nggih kathah traweh sing ngenteni wektu sahur. Karena awal daripada hadis traweh secara umum mangko maromadona imanan napa wahdisatan. Jadi tetap mengacu pada hukum qiyamul lail. Saat ini boten, sing paling populer, sing paling cepat. Ini pun repot. Ini wow, akhirnya ibadah setengah hati. Di satu sisi kita dewa-dewa no tumak nina, sholat sing ditompo, sing ruku itu tumak nina, sing sujud itu tumak nina. Di sisi yang lain terawih paling laris itu sing paling cepat. Itu masalah-masalah sing kita kudu mencermati secara sunnatur rasul. Akhirnya kita mau keduman api dibanding gak terawih. Itu kan keduman paling minimal lah. Keduman paling nolah minimal. Nah akhirnya berhubung keduman paling minimal kita tuh sama gitu. Istighosah kubro yang ngenteni ngenteni lapangan besar, ngenteni ngundang kodam bupati guber. Itu masalah-masalah memang tidak jelek, tapi orang aturan. Nah sebenarnya aturan awal-awalnya wiridan orang gungone iku. Wiridan itu mahalul munajat, wa mahalul musofat. Jadi satu munajat. Munajat itu dia ikuna nak maknani nopo bebisian. Munajat artinya nopo bebisian. Bebisian itu sesuatu yang sangat privat, sangat pribadi. Sebab itu sholat tahajud takokno basakur takokno. Sholat tahajud sunat jamaah betul. Kabeh ulama darani sholat tahajud ora sunat jamaah. Mergo awale wis sholat sing diplot nggo bebisian mbek pengira. Ujuk-ujuk kok ada silsilah wiridan itu bareng-bareng macam jalan silsilah sana kok ya janggal loh bebisian kok rame apa rame-rame sholat tahajud itu rame hadisnya kan sholat jamaah mereka awalnya daerah ini munajat. Jadi ini kan kudu ngertos jadi meskipun sebar wiridan di lapangan bertahlilan di tonggo itu memang kita lakukan baik tapi baik yang jangan menggantikan fungsi wiridan sing sunnatun muttaba'ah yaiku ning tengah tengah malam. Mergo sing tengah malam iki sing ana sanate. Kumil lailan apa illa qalilan niswahu awingkus minhu qalina. Ana jinan nang sanate ora fokus niku kabeh teng hadis sahih al ahadits sittah. Hadis sahih 6 nerangno sepakat lafate kembar iku yanzilu rabbuna kullalailatin idza baqiya sulusul lail. Nggih, kabeh hadis 6 niku nerangno Allah iku turun iza bagian apa sulusul leh. Allah iku turun ning bumi ning langit dunia nak sepertiga malam masih. Rata-rata ulama Indonesia nafsiri ya setengah tiga sampai jam tiga, jam setengah sekawan. Itu rana nih gue hadis Allah turun awan-awan, Allah turun bar maghrib, bar isya. Itu tetap istilahnya iza bagian apa sulusul leh. Jadi yang sih faham ya. Lewat wiridane organisasi, kowe iku kiai kok anut organisasi. Wiridan ning lapangan, wiridane wong organisasi. Misale Ansor nganakno wiridan bersama ngundang bupati, waya pilkada kepen istiwisa narik simpatik ngundang kiai-kiai Haris. Iku ora wiridan acara. Kira ora usah melok meh. Melok. Lah diundang ke serat teko ya teko teko ya teko teko ya teko tapi kan ojo mbok menikmati ya biasa ora. Wiridan itu satu bentuk ketertarikan sama Tuhan, satu sauk, cara tasawuf jenis sauk ning Allah. Kowe kangen Allah terus wiri. Jadi tidak dikoordinasi oleh pihak mana manapun. Iku jenis tata jafa junubum anil madzi mergo yaduuna rabbahum khaufan yang menjadikan kita ingin tangi bengi mergo kepengin yaduuna rabbahum khaufan atau mergo kepengin nangis-nangis ning pangeran mergo kangen pengen pengiran wato ma'al artinya apa kangen pengiran anak wiridan terorganisasi kan ora unsur kangen jadi main top down songko ketua NU Bojonegoro instruksi sampai ke ranting dalam rangka wiridan dalam rangka takorup cangkeme wiridan dalam rangka buyute wiridan dalam rangka takorup wiridan dalam rangka apa itu pilkada mulane mari laknat dosa tenang sal wiridan ya dalam rangka takor jajal tapi ke diundangan ngono payu to ora kira-kira ayo wiridan dalam rangka takorup ilang payu to ora ora payu wah wis melenjenge kaduan wong ibadah kok gak dalam rangka napa takor tobat ya tobat nonton itu tobat memang aku lah balik bolak balik itu dah betul nanti duki nak tak kau ya pelak ke sura elak tapi api emu badi garis di bangket opera ya api iku na elak yo orang wiridan kok ya elak tapi api api neng di wiridan kok dalam rangka wiridan wiridan rono dalam nama rangka wiridan ya berada dalam rangka tak korup nama ilawo mareni sungguh pura-pura mareni inna rabbaka satenne pengiran sira Muhammad iku ya alam iku pirsa sapa rabbaka annaka satenne sira Muhammad iku takumu iku nglakoni kiyam sira Muhammad kowe nglakoni kiyam adna sing luwih sithik akal lagi sing luwih sithik min sulusai laili ketimbang 2/3 malam wanis fahulan separone lel wasulu sahulan sepertiga nilel. Nah ini pengirahan ini jika nyala nomad kue tak kon kiamul lel jebule orang nganti 2/3 wadah 2/3 rak berarti nak bengi buk gaya rolas 2/3 meh pinten walu meh 2/3 ini rolas pinten walu toh pinten 2/3 kok walu toh. Nah, iku Kanjeng Nabi iku ora nganti 8 jam iki jadi salah. Mat, kowe tak kon kiamul wel kok jebule ora nganti 2/3 malam. Nah, sampean mualing setengah papat tangi wis mbak ngenteni subuh, berarti malam mau pirang persen ya. Iku wis empet-empetan. Ngono nek umat utang lagi akeh jatuh tempo. Ngenteni kasus. Ora karena yad unarubahum khaufau. Kangen pangeran ngenteni kasus. Berkara utang ake, dikara pakeh biar pengiran. Terus lagi menusuk, kacur mulai kalau betul nanti, kalau nanti saat ini betul nanti tunggu. Gitu, biasa mawon. Ya rapi dadi kiai, ra kepengen busu warga, ra kepengen nopo-nopo. Mergo tak angen-angen, para pengiran kok butuh kasus, butuh masalah, butuh karep. Ini orang tasawuf masalah betul. Ya pancen masalah, ada angen-angen masalah. Ini cara orang tasawuf nak bayangno Pangeran gawe swarga, pangeran gawe neraka. Wong tasawuf ora tau buak kata pangeran. Dadi cara tiyang sing hakikat muni swarga neraka tok dosa, kudu muni Allah gawe swarga. Allah gawe neraka. Pentinge apa? Umpama Allah ora gawe neraka mbek swarga, terus Allah gagal dadi Allah. Sehingga ora perlu mbok sembah. Umpama lho Allah disiri-siri gak gawe swarga neraka, tetep wajib disembah apa dibeno wae? Ya tetap wajib disembah, Allah tetap Allah. Dan ini penting kula terangkan. Kula niku ahli Quran, ngerti betul usul Quran. Quran itu sering cerita sesuatu yang sangat natural, sangat alami, sangat tabii dalam bahasa Arab. Iku kelebihane mau sitok, mergo nyebut Allah. Misalnya contohnya ten. Wa huwa alladhi ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Allah iku zat sing uripno kuwe. Allah zat sing mateni kuwe. Terus Allah iku zat sing uripno kuwe men. Nah. Sing bedakno ambek ilmu sosial, ilmu IPA atau ilmu liyane, mok kata Allah tok, liyane iku gak. Misalnya sampean bahasakan begini, manusia itu hidup, kemudian mati. Lah cah bayi ora roh, nak manusia baru urip. Mati. Sing bedakno Islam be ora. Ngono iku nak cara wong iman diunsurno Allah, uripem sing gawe Allah, mati sing gawe. Tapi ketika Allah mbok buang, wis koyo bahasane wong sekuler, wong barat, wong-wong sing ora kenal Allah. Ada kehidupan, kemudian ada kematian. Mulane saiki dilatih jogeman muni swarga tok. Allah iku gawe swarga. Allah gawe. Terus kita orang penting ya suwargo kan terus penting sih gawe itu. Lo siapa tak cerita dulu Quran itu sering ngendikan barang sing super sederhana super awam sing beda nol kata Allah tak misalnya Allahuladhi khalaqakum min dhofin summa ja'ala min ba'di dhofin kuwatan summa ja'ala min ba'di kuwatin dhofan wasaibah. Allah itu zat sing gawe kuwe mulai cilik. Nak cilik engko rodok tuwa kuat, iku umur-umur produktif. Kok sak kula nu umur-umur kuat. Bar kuat engko lemah men. Nek cilik lemah, mangane diasupi angele ra karuan. Rodok abiki pedigasan. Puncake pedigasan umur 36, 30. Bar iku renta meneh tuwa, pikun. Lha iku umpama ora nyebut Allah, apa hebate ilmune Quran? Manusia itu kecil. Kemudian setelah kecil menjadi remaja, setelah remaja menjadi tua, setelah tua menjadi lemah. Dok fawasai. Itu kan hukum alam biasa, semua orang alami itu. Quran kok cerita itu kan sangat ya sangat-sangat rendahan kan. Lah sing bedakno apa iku nyebut kata Allah. Allahul ladzi Allah. Allah sing dadekno kuwe cilik. Allah sing dadekno kuwe bar cilik rodok gedhe. Allah sing dadekno kuwe bar gedhe tu. Mulanya disebut terus Allahuladhi khalaqakum min dhofin summa ja'ala. Ya udah mirip ini Allah mana summa ja'ala. Mereka nulis gawe apa? Allah. Mereka tanpa nyebut Allah. Berarti wis padha wae ilmu ni Quran dan ilmu alam. Iku ana kecil, ana remaja, ana tua. Berarti intinya ya mau nyebut Allah tak, sing iso bedakno Islam dan ora Islam nyebut Allah. Nah ini penting. Nah saiki wong Islam itu semuanya katut ilmu-ilmu sosial itu. Misalnya ning dunia, ya biasa ning dunia ada masalah. Jenenge urip ya ada musibah, ada nikmat. Jenenge urip ya ada problem. Itu kan bahasa umum biasa. Ilmu begitu itu wong barat yang ngakoni, wong nasional yang ngakoni, wong komunis, wong sosialis yang ngakoni. Lah sing beda no piye acara Quran. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Alladzi rujuke ning sinten? Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Liyabluwakum rujuke ning ngendi? Allah. Allah iku zat sing gawe urip mbek mati. Lan Allah zat sing ngekei ujian. Liyabluwakum dan ayyukum ahsanu amala. Terus Allah mirsani ndi sing lulus ndi sing ora. Sing bedakno nyebut Allah tok niku. Nah iku sing dimaksud ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Sing bedakno Islam mbek ora, wong Islam nek nyebut kata Allah iku ayam. Misalnya kula ngenten iki, uripku ya krana Allah, sedan matiku ya krana Allah. Lah nek cara ilmu sosialis utawa kalmak utawa marxisme kan, ada kehidupan, kemudian ya ada kematian. Ada kenikmatan, ya kemudian ada penderitaan. Jadi nyebut Allah ora kudu pas wiridan, tapi satu mental, satu karakter akidah. Mengenai kalau nak GR, tak sering-seringnya mursid nyebut Allah, tak sering wong Quran. Nah, kalau nak ngenteni nak wiridan. Kene iki ora roh apa wae roh Allah. Iku maksude ning ilmu hakikat, idza shahidtu kullu shay'in shahidtu wa fihi. Aku delok apa wae mesti nyekseni Allah. Kon delok kematian, delok kehidupan, delok fenomena sosial sing tak sekseni ning kono ya Allah. Paham ya ini, jadi ben ngerti sampean. Jadi ilmu-ilmu umum sama Quran itu sering sama. Sing bedakno mergo di Quran iku diunsurno krana Allah. Ya mau, nak cara Quran istilahnya kayak bahwa ladzi ahyakum tsumma yumitukum tsumma Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kemudian Allah pula yang membangkitkan. Dan cara bahasa ibane itu sederhana, ada kehidupan tentu kemudian ada kematian. Itulah siklus alam. Itu sederhana kan? Ada hidup, ada kenikmatan, ada penderitaan. Itulah kehidupan. Nah, kowe saiki katut iku apa katut sing Quran, niku terserah kowe. Katut PKI apa katut Islam. Dadi ketara, kula nu anggere ngaji Quran tak titeni lho. Ini kan lafaz ini kan sederhana. Niku terus krasa. Krasane ngene iki di situ ana nyebut kata apa. Ya kuwi terus akhire Quran dengan segala final ilmune ngendikan ciri utama wong apik kuwi nak apa-apa diunsurno apa. Iki maksud ala bi zikrillah tatmainnul dengan ingat Allah, iku ingat Allah artinya apa? Sesuatu diunsurkan faktor Allah. Tatmainnul qulub. Ati iku iso tenang. Jadi ini Allah tiang-tiang hakikat ora ngerteni, ora ngenteni istiusa kubro, ora usah ngenteni pastore kowe. Nih pancen eling Allah terus. Sampai wong-wong hakikat nang ngendikan aku ora tau delok perkara kecuali ning kono tak sekseni Allah. Maksudnya mancan karena setiap sesuatunya tentu tetap diunsurkan faktore Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampe nak makome ora ngono aja melo-melo. Dadi siti jenar akhire wah. Wah dadi wujud gadho lucu. Gimana gale gak ulah engkus? Mesti sok hakikat ae nambah sesat. Nah itu pas-pasan ya, sing pas-pasan lah, sing biasa-biasa. Jadi artinya nyalok sing umum-umum main. Misalnya eling Allah yang ngenteni istiusa. Eling Allah suwi yang ngenteni ana sing utang to rekoan. Tahlil suwi yang ngenteni ana sing transfer sing kontra. Mergo diundang tangga tahlil biasanya nak ning omah wiridan dae Allah ping 3. Berhubung saiki diundang tahlilan ping 100. Mergo imame macane ping 1 lagi to iku wiridane ngenteni dikontrak. Mula sampean ki dihisab, ku nyebut aku ping 1 sing ngenteni ana sing ngundang tahlilan. Wis ngono ngenteni ana sing ngontrak kepingine jek suar suwarga. Aku udah kok endi dalem pikiranmu. Sampeyan tau wiridan nek ping 1 sama ana sing ngundang sering. Apa ngenteni ana sing ngundang? Ada sing ngundang. Ngono wae kok pas dumus pencilaan mergo wae teh metu wae ya. Lan kula niku wanti pengajian kok ana mule kula ngaji teng Bojonegoro sampai teng Medion teng kene Yogya. Wis saya datang langsung ngaji. Wah anggere aku teko sikul pakanan gak sido ngaji. Kula wis trauma adat NU kene teko mangan, bar ngaji mangan meneh. Nggo tengahan ngaji ana teh. Terus nggo manggakno mung kok jujur riyen, untuk sitok ngaji sitok manggakno kon ngunjuk. Woi, sorep ngono dilakoni. Oh, kula mboten nulungan iki kiamat tak lawan adat-adat. Wae sarah kula wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum. Al-Qur'an diwaca kudu dirungokno, kudu men. Kula nuro, kenapa saya pantangan mangan pas ngaji? Ibadah pantangane mesti mangan, nek pas ibadah. Salat ku mangan upo sitok ibadah lho. Batal. Poso mangan upo sitok batal lho. Artinya pas ibadah ibadah, pas uang elu itu susah. Pas wiridan wiridan, kok urusan mangan mangan, wiridan wiridan, jelas tuh. Malaikat dia posing ya, nilai wiridan apa pakanan ya. Sing jelas, mulai cara Quran jelas, sholat ya sholat, sekali mangan dihukum ibadah, batal. Senajan tuh nak pas mangan niat gue kekuatan sholat ditulis ibadah, batal. kowe mangan niate ben nggo kuat salat. Ditulis ibadah bae Allah. Tapi kenapa nek pas salate nek langsung dihukumi napa? Batal. Kok Quran profesional, pangeran profesional, salat ya salat, terus salat kok pangan. Jadi kudu jelas. Nah, misalnya sama alasane Gus wong wonten ngaji nembe sing teko guru iki manggakno hormat tamu. Sesuk ke ngurting, misale salat ke muni monggo batal lho ra salat. Lho kula niku roh. Kenapa Rasulullah itu ketat begitu? Sarara jenengan roh kula, kula maca hadis nganti keselenno. Sampe nak khotbah, rungokno ya. Muadzin nak muni ngene. Idza sa'ital khatibu alal mirbar fala tatakallam terus. Wa man takallam faqad bahkan idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yahtub faqad la lho iku ansit ora nasehat to imam pas khotbah kok kowe ngandani kancam he meneng ana khotbah iku tetep dihukumi elek to ora padahal omongan kanda iki tuh gale pas ngaji ngene iki ana sing terlambat kemeni monggo apik to ora cara Jawa apik tapi kurang ngajar cara Quran wong Quran diwaca kok kowe bedigasan. Gak iso, kalau kamu bagus, kalau kamu sering dikari ini, ini aku umum cek rak umum, buta aku bener, rak umum pak. Nah aku buta umum, ya mau gak, buta aku bener. Ya mulai bener, mulai umum. Ya mulai aku takut, sama ini mulai bener, mulai umum. Sama ini mulai bener, mulai umum. Artinya saya punya banyak bukti dalil. Barang itu nak apik kok salah letak tetap salah. Karena idza qulta li sahibika yaumal jumati ansit wal imamu yahtub faqad. Padahal ngandani iki kancam iku he meneng ana khutbah. Iku wae dihukumi omongan sing lalu. Mulane terus dadi anekdot wong apik salate batal kabeh. Ya mergo iku wae ana wong salat wong lima makmu imame sitok. Sing loro omong-omongan. Dari saya ngomong-ngomongan sih itu mending sholat kok ngomong-ngomongan batal. Sholat itu meneng kayak aku. Saya mending ngomong batal pisan tuh. Berarti saya ini sih batal tau. Tau. Jadi saya keempat mending gede. Lu tak menang lagi ngomong kabe. Saya meneng aku tuh. Batal lho. Saya mending ngomong batal pisan tuh. Batal. Lah terus saya imam terakhir. Saya ngaku jurus adalah. Lah aku ngomong bisa. Ya akhirnya wong lima batal kah? Padahal niatnya apa kabeh. Ya iku ngandani kancane sing lagi omong. NU ora roh, aturan niku ora roh. Jadi kulon bolak-balik kula awalan ngaji itu mriki ngono sing karek iki demanggakno. Dora ora tak amuk ya jek ngono. Lha sampeyan sing penggale udah di kajik Nabi menanam no sesuatu profesional no ayah ya no khotob ya ngerungok kancam teko ya buen no bahkan sing lagi omongan ya ben berarti nak ada kancam sing lagi omongan ra oleh mbok kandani an sini meneng itu sing malu sing ngandani lo malu dihukumi lakot ibu bodoh mbak wong sholat ada sing ngomong-ngomongan terus kayak muni hei aja omongan lagi sholat sing nasihati batal darah iku eling-eling. Dadi aturane pancen kok. Syukur teng menang, senengane yo ngurting. Riyen-riyene ngeten, Gus. Riyen-riyene zaman Nabi palarang ngono. Riyen mulai kok ndi yo. Paling riyen Islam zaman Nabi itu. Masa Nabi ngendikan idza qulta li sahibika yaumal jumati ansit wal imam yahtub faqad. Paham ya? Ora berat enteng malah enak terus di kiai kayak gue loh rapati ngentek ro pakanan malah damai nukai pakanan ruwet jadi ini apa? Ruwet ngusak lagi orang nukai kelaparan malah enak terus lagi orang usum lagi melarat nukai usum-usuman di sini lagi melarat dianggap sufi saya lagi melarat dianggap gak sukses zaman ini kok raja jijan ini ngonton sedanten dhisik ki marah dianggap sufi saiki dianggap merasuk saya ora lara kowe niat-niat sufi tenan dibule dikomentari ora sukses ngono ku zaman ora jadian ya ngoten cucuk ngoten zaman nek wis wayahe tetep ngoten kok lawan kaya apa Kalau riyen zaman Nabi nak dua anak solan tak ngamek sampai Nabi ngendikan asolatu imaduddin. Nabi u pinggirin Mekah u kaji mau pisan. Langsung haji wada terus kabudut. Nabi ngerti saya zaman uang u seneng aja kaji. Solat terpenting. Ibarat kaji solat. Lalu kulo termasuk gaya sukses tapi rong gelem kaji. Kulo ni bolak balik kan kaji betia. Kulo ni di dina pun kaji gaya keluar. Kulo karek tanda tangan kaji. Tapi kulo jarak. Aku efek kampanye solat. Nah, sing kampanye u melarat kan jari. Panjen baju lagi melarat. Mesti wae kampanye anti kaji. Padu ni rak kelar kaji. Kulo kan kelar kaji. Tapi dereng kaji. Tapi jarak kulo. Jaraknya rak kulo gedeng kaji. Boten mungkin. Wong Islam gak gedeng. Ya kulo sing kampanye solat. Rano nih gani Quran takrifi Islam wayuki munal haji rano wayuki munal solat wayu nomor siji so. Nanti kulo ngerti soal itu yang badi haji kus kulo badi kasih tetap tak aku. Kulo nih purun tunggak nih jeneng kaji mabrur tapi solatnya kudu benerin. Nak boten nge, ya pokoknya kulo pokoknya raya kulo solat. Lainnya jeneng tangklet haji sing carane mabrur sebuti tak jawab haji mabrur haji sing solatnya bener. Soalnya kulo baku kampanye nabo. Salat. Mereka tak dibentuk nama itu kurang ajar. Wong mungkin ada sahing aja berkaji. Berkaji solatnya rasa bener. Wong mati bener solatnya wes kaji. Ujung-ujungnya nuruti nafsu. Iku keren. Ibadah solat kan gak keren. Keren apa? Haji. Yang bawa ni ibadah apa keren-kerenan. Memang haji itu wajib untuk yang mampu wajib. Tapi tentu yang harus kita benahi tetap sesuai urutan Islam. Syahadate bener. Saya tadi benar maksudnya tauhidnya benar itu sholatnya ya benar posone benar lagi nomor lima itu haji lah haji dewe digawe itu faktornya ya krono sholat ngerian Ka'bah digawe robbana liukimus sholat nah, sampean kaji ini Mekah ujung-ujungnya kok ibadah paling afdol ya ratawah kok sholat ibadah paling afdol tetap nama kalah sholat sampai Nabi ngendikan sholat yang masjid haram untuk karo sewu sholat yang kagawa-kagawa yang dipuji Nabi ujung-ujungnya sholat kalau ini kono ada sholat arba'in ujung-ujungnya yang dipuji dia sholat jadi gue nganti ini Jawa sampai ada Mekah yang dipuji Rasulullah ujung-ujungnya apa? Sholat ya kita memang kaji kalau lah kapan-kapan gak kaji nah, berkampanye sholat puas kaji lah. Nah ini jelas sudah faktor duit yang kalau jatah kalau haji rakan-rakan tak kalau yang kalau mau kondo aku ya kaji, saya setiap saat nak stealing no kaji Nabi langsung kaji tapi tak kampanye sholat sih nah, sampai ada orang yang ratu duwil ya, bisa mari rata korban itu itu kan ngenes tuh, orang yang kaji orang krono payah nah ini, orang kaji payah nih umum sholatnya udah bener, kalau orang kaji sempurna paham gitu, itu nomor siji gue sholat. Ketika Kanjeng Nabi diwajibkan sholat nisful lail, nyatane Kanjeng Nabi tidak kuat. Itu jenenge napa? Anna katakumu adna min sulusail lail. Saking 2/3 malam. Wa nisfahulan separone sulusul lail. Wa sulusahulan 1/3 lail. Lafadz sulusahu bil jari kelan jar. Nak diwaca jar wa sulusihi atfun ala sulusail lail. Tidak diwajar berarti diatapno ning dawuh min sulusai laili wa binasbi lan kelawan nasab adfun din atapno ala adina ing atase lafat adina wa kiamuhu kagali utapi kiamin nabi ku kagali kariku kaya mengkono-mengkono adina min sulusai laili wa niswahu nahwa ma umiro bi awala surah sepadanya perkara umiro kang den perintah sapa nabi bi iklan ma awala surah di dalam kawitane surah wato ifatu minalladina ma lan sekelompok minalladina sangi ngake ma'aka kang sertani siro utai dawu wato ifatun adfun din atafno ala domiri takum ingatasi domiri takum wajazalan menang apa ataf min gwiri takkidin hali tampo ta'ukid lil fasri korona arani fasl wakiyamu to ifatin tawi jumunengi sekelompok min ashabi sangi sohabate nabi ku kadalika ikoya mengkono-mengkono adina min sulisai lain kita asyik krono anut bihlan nabi lagi wa minhum lani ku setengah sanging sohabat mentu wong kana kang ono sopeman iku lawadri iku orang ngerti sopeman kam sholah minalai jadi sanging ngaki sholat nganti raro jumlah ini iro raro ku raro berkurano jumlah jadi raro sanging ngaki jumlah so sholat sampai raro kam sholah minal wakam batia minhu. Jadi aku ngomriyen tenggene hikam tenggene nopo wonten sahabat salat nganti 1000 rakaat. Kata wali-wali sing salat tuh sampai 1000 rakaat. Malah kula nate maca teng salah satu wali kitab ana wali pengagum salat tuh sampai ketika dekne dikandani nak kowe iku ning swarga takokane sik Gusti lah teng swarga wonten salat. Lah ana salat gak gelem bus swarga. Orang kaya kuwe swarga pasar singgol bayangno ana widadari pakanan swarga payah ning dunya bakas sek tekan ning swarga sik pikirane pikiran apa sek ora ngeri iki swargamu swarga swarga pakanan swarga mulane swarga gak karu-karuan. Walaupun Quran itu dihitung kelas-kelas sosial, ono ashabul yamin ini dari Quran ya. Visi trim makhdud watalhum bantu itu, amba yang bantu saya terus saya mau indah ansa anahuna insa afaja alnuna apa abkaro. Jadi kelas warga ni ashabul yamin itu makanan ni lengkap. Neng warga rano panas, rano serengingi. Enggak neng kono yo perawan terus. Indah ansa anahuna insa afaja alnuna apa abkaro. Tapi itu warga kelas-kelas sekelas sampai. Kelas mukarrabin fa'amma ingka adabnal mukarrabin farauhu waraihan. Jadi makamnya lainnya tegani surat Yasin sing jandara di suarga salamun kaulam mirrabbir rahim. Itu setiap saat untuk salam kaulam mirrabbir rahim. Mengani wujuhu yawma idin nadiroh ila rabbiyan apa? Nadiroh. Jadi mu'anani senang ningali pengeran ila rabbiyan apa? Nadiroh. Karena suargamu kan ora. Berhubung ning dunya bojone elek ya ning dunya elek lah kok ning suarga ana widadari. Padung kecewa ning dunya sih, nare-nare suarga. Engko anger kere ya kene wis ana dunya kere lah kok ning suarga su juga. Ya ora kaya nak ngono sih ngono. Artine timbang kere ning dunya wis ora kere suar. Urusanmu terkedunyan niku lho pikirane kok. Payah wis mareni wong ning suarga ya mergo salahmu kok alam berobur. Oh ibu cuy, ya ma ini nadira ila rabbiyan wa nadira. Kau kepengen ningali penge. Nah, nanti nantang kert. Tapi panjang gambaran Quran ngoten. Quran itu gambar sesuai bikotri ukuli. Lagi sih dimaksud kelawan kadar akalnya menu. Lagi kok awamun nasi itu bayang enak ini mau pakanan lengkap, wedoan lengkap. Ya, tapi gambaran sing nuruti pikirane manusa, gambaran sing rawan diprotes. Ya akhirnya harus yang protes tenan. Pak Yai, nak suwargo lanang sintok untuk widadari sangang pulau besatus. Lah nak wong widok sintok untuk bigolo biro. Akhirnya biro kan. Gara-gara gambar suwargo masalah seks, sintak kok cerdas. Yai, nak wong lanang mati untuk widadari satus besatus. Lah nak wong widok mati orang rabi. Apa untuk pemuas nafsu nih, untuk bigolo. Ya ini apa muni ya orang ada dalil, berkuasa orang dalil. Wang lama nama di kau beda. Dan orang tua agak adil. Wang itu butuh seks, butuh kebutuhan biologis. Salam, bayangnya suarga ngur. Akhirnya bingung deh. Saya ngonton mana siapa? Akhirnya bingung kan? Akhirnya orang wedok yang keberatan kan? Orang wedok yang ditetir, orang kawin mati. Gak tau kan? Utawa rondo mati, sing lanang rabi meneh. Ini kadang ada yang takok. Terus yang wedok malah bujuk dia. Nak rabi yang tidur, mereka pegatan tak mati. Nah disini pegat lho. Tapi malah sopo, terus ditetir rondo mati malah sopo. Malah bujuk pertama posisi ini dipegat. Dan sementara orang wedok butuh biologis. Butuh kebutuhan seksual. Dan nak takut aneh, jadi ini suarga itu orang widadari. Nah, pengiran kok gak adil, apa orang widadara? Itu salam, bakas suarga urusan sek. Quran kok bakas, ini suarga itu orang ini. Orang ini batasannya Quran, ya walam. Pokoknya Quran bakas ngunung-ngunung, rasa buat jirak. Itu balik jari wong sing ahli teknologi canggih dua lagi ya guna bayang no jari wong nak apa yang berswargo songko lawang pitu min ayihima sikta songko lawang di kekar terus bayang no itu dibuka krek mereka kia ini melarat omae setengah sempal dan di akhirnya bayang no buka swargo ya cek nopo krek tapi udah saya ini zaman digital jari swargo canggih kok buka aneh cek nganggu kunci Ngkulo nate teng hotel-hotel larang wis nganggo kertu. Nganggo tombol, nganggo remote. Lah iki sampean bang, swarga perkara remote apa nganggo kunci kangelan? Lah nganggo kunci berarti ra gak canggih. Mergo cek kange kangelan. Itu masalah-masalah sing nunjukno nak gambaran swarga mau gambaran titak ribil afham dari Imam Ghazali mau gambaran gue gampang no pemahaman tapi tetap layak lamu haki kota zalika illallah wah hakikati mau Allah biabak sing bersok mereka nak mau gambar no tentu gambaran kamu kalah bek zaman gue gambar no piwe kalah bek zaman ya mau gue bayang no pintu swarga ada kunci ini saya ini kunci gak canggih mereka sing canggih gak buruk remote mbok bayangno swarga iku ana ngene ana ngene saiki ana swarga mu ana buah apel bung aku butuh iku donat to butuhku iku KFC misalnya utawa hamburger pak repot terus-terus ora karu ora karu-karuan ini masalah-masalah sing nunjukno gambarane Quran mu litakribil afham karena Quran diturunno sangka Allah sing nganggo bahasa kodim tentu ketika turun neng level khawatir nganggu bahasa nopo khawatir ini didekatkan dengan logika manusia itu gali Imam Ghazali nyantok nang ini kue ku melarat kelaparan terus kue kono dolan nih kalau pak demu wape ramah ya, tapi misalnya ramah mongga mongga ganggir rangi keimangan kue tetep geremeng ya aku gak butuh ramah ya kelaparan. Nah, maksudnya ramah itu gambaran songkok sing mbok karepno dituruti misalnya lesu dikai mangan urung atus dikon atus. Orang kok ramah dengan arti fisik gua guyu mengsem itu gak wong lesu di mengsemi cukup tuh itu maksudnya Nabi tasodaku walau bitol koti wajib itu sodako senajan tuh kelan mengsem itu maksudnya nak wong ra kelaparan itu sodako mbak mengsem lah nak wong kelaparan sodako ya awit amun fiyaumin dimas ubah sedekah ya wong kelaparan yo ngekei mangan auit amun fi yaumin dimas ubah jajal kowe sugih sekolah ambek tangga mentang-mentang ana hadis ngujare Nabi sedekah mengsem lah mengsa mengsem dangu edian to wong kabeh ana aturan iku maksude mengsem bahasane Nabi kinayatun angkuli khairin wong seneng mengsem tentu seneng kebaikan lah kebaikan tentu sesuai konteks nek wong kelaparan yo dikei orang kok wong kelaparan dikei mengsem. Lah padha ni swarga ya ngono. Wong lanang untuk widadari, kok sing disenengi ya widadari. Lah saiki misale wong wedok kok njaluk kepuasan wong lanang, apa susah e? Gawe joko taruk. Wong wong nikun ya selesai. Itu tidak ada masalah bagi Allah. Paham? Njukno nak Quran. Fakana yakum laila kullahu ihtiyaton. Fakana mongko ana sapa nabi yakum jumuning sapa nabi alaila ing suwengi kullahu sakabehane lan ihtiyaton krana ihtiyat. Fakana mongko padha jumuning sapa sahabat hattan tafakhat. Sehingga blido apa agamu pira-pira dlamaane sahabat. Sanatan ing dalem wektu setahun awak aksara utawa ing dalem wektu sing luwih akeh. Dadi kon kiamulah 2/3, 2/3 rak meh 8 jam. Tapi ora roh persisi 8 jam piro. Akhire supaya ora salah kiamulah total. Mergo kuwatir nak 2/3 persis gak iso. Gak iso pilihane fakana ya aku mulai lan apa kula. Fakhafafa mung ana khiso apa wa anu sangking sahabat. Qala ta'ala wa wa yuqaddiru laila wan nahar. Wa wa uta wa yuqaddiru ku ngitung to mastekna sapa Allah ayu si tegese ngitung sapa Allah alaila ing wengi wan nahar lan ing rino alima bersa sapa Allah anis dini kelakuan utai an mukhaffafatun mukhaffafa min sakilati sing sakila wasmuha ti sini anu mahdhufun ten buang e anau sak temen kelakuan ulan tuh suhu iyo ora bakal iso ngitung sira kabeh ing lail ayila tegese ing lail itakumu supaya jumeneng sira kabeh fima ing dalam perkara yajib ingkang wajib alqiyamu jumeneng fi ing dalam lail illa fikiyami jam'i kecuali kelawan jumeneng sekabian ilil wadhalika wati mengkono-mengkono kiyamu jam'i ilil ku yasuku berat wadhalik alaikum mengatasi sirokabe terus fata ba alaikum mengkono bati sopwa wa alaikum mengatasi sirokabe ero jatik si bali sopwa kumulan sirokabe ila takfifi maring ringan fakra umat ayat saram nal Quran Fakro umum kau mojo sirokabe mak yang berkorotaya sarokang jadi gampang apa mamnal Qurani sanging Quran. Kemudian paling gak setiap malam kau mojo Quran. Mulane sing ngaji teng mriki kudu gadah tradisi buah pirang ayat bengi nu direskor Quran. Mereka warat tilil Quran apa tartila. Minimal jare Kanjeng Nabi mojo akhirul Baqarah. Yang ada sana nih, kalau tak cerita ilmu objektif. Yang ada sana tuh minimal mojo akhirul Baqarah. Bolan berak-berak matur. Kiai-kiai mulai riyen nganti saat ini kini mau nyiasati piye supaya masyarakat iku kenal sanad. Tapi peletakannya salah. Ya, sangka wajib dibatalah jadi gak wajib. Iku ora kok ora wajib total tapi digenti faqra'u ma tayassara minal. Nah. Kula balik niki. Ketika qiyamul laila kullah, ketika qiyamul laili kullah iku dibatalo. Iku total tapi batal sing kudu digenteni qira'atul Qur'an faqra'u ma tayassara minal. Lha iku sing ana sanate, sing wonten sanate kula crito teng hadis sahih itu yang jelas akhirul Baqarah. Nggih, terus muawwidzah muawwidzatin. Terus surat Dukhan. Tapi surat Dukhan itu hanya tertentu, artinya ya ada riwayatnya. Tapi sing mutawatir sing sahih niku akhirul napa? Baqarah. Ini dimulai lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Wonten kiai sing mulai la yukallifu nafsan napa illa wusa. Tapi harusnya dijiwai. Iku sing bisa membunuh ujub, membunuh takabur. Niku misale kowe kiai lah, kowe mursyid lah, kowe ulama lah, ketua MUI lah sentek pangatem ning donya. Tetap setiap saat kita donga Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhtona. Ya Allah, apapun kecanggihan saya, kehebatan saya, tetap setiap saat kalau saya salah, ampun jenengan tatrapi. Ini mendikani Imam Ghazali, ulama-ulama sak pinter-pinter manusia tetap bintu. Mereka kadang kesalahan itu malah lahir dari kebenaran. Ya contoh paling gampang itu. Kalau wingi kan pun cerita anane wong amen, itu mergono wong lomo. Fomo sak Indonesia sepakat medit kabeh mbek pengamen. Ono pengamen to? Lha ora bedhei. Umpama wong sak Indonesia sepakat sitok wae ora tau ana sing ngekei pengamen. Kira-kira ana pengamen to ora? Berarti anane pengamen piye wae mergo ana sing ngekei. Ngekei iki mboten. Kira-kira perzinaan wong wedok sing ayu cek rondo cek sing ning dalan-dalan iku zina mbek wong medhit utawa mbek wong lomo. Kuwi lho awal-awal selingkuh perkara lomo, ana rondo mbek lomo mandi ya ora wong. Ada lomo apik lho. Artinya betapa barang apa itu elek manusia itu. Mulanya kudu latu akhidna inna sina akhtan. Sehingga bisa adil pilkada kiai apa gendo? Kiai ya, mergo ngaji dipengaruh. Nah, dipengaruh dihitung konstituen. Terus bisa ditarik tidak sih. Berarti kan barang apa iso rawan jadi elek. Mulanya tetap ngorobana latu akhidna inna sina. Mergo manusia api apa itu cek rawan apa? Elah, rawan masalah, emang lomo dadi ono selingkuh. Nggih to. Kira-kira ana rondo sing potensi nakal, kira-kira selingkuh mbek sing lomo apa sing medhit. Kira-kira. Rasa munafik, kira-kira. Ana pengamen mergo ana ngekeki apa perkara muga wong sepakat gak ana ngekeki pengamen. Ana wong ngamen to kira-kira. Mboten ente. Berarti anane pengamen mergo ana wong lho. Lomo tetap api, cara hadis tetap api. Tapi seapi-api menungso rawan menimbulkan masalah. Iku sunai menungso, iso dikilani pengeran. Mengani kaji Nabi nate, wonten tiang jaluk dikei. Hari keberapa jaluk malih dikei. Hari ketiga Nabi duko. Sampai dukane Nabi, umpomo kue, dolan neng alas, terus gowo kayu, mbok pangkul, mbok dol neng pasar, lu apik dibangke jaluk menungso. Kue dikei tak ora. Sangking bukani Nabi ngambil istilah kasar. La'ayah tatiba ahadukum fayahmilu khuzzama hatobin ala zuhri khairun min ayas ala nas. Jadi dulu Nabi itu punya rute-rute. Nak wong awam dikei, kedua dikei, ketiga tetap dididik. Piyawai ono poro wong sing jaluk poro kiai, ibu-ibu sopoa. Iku mergono tradisi ngekei tanpa mendidik. Kula lang, nanti saya ini nonton yang jaluk kula sukani. Tapi orang itu lagi kalau sekali kalau ketiga itu harus diingatkan bahwa tradisi itu tidak sehat. Karena Rasulullah itu yang ngeling no. Ya, kecuali orang tertentu, misalnya wis jelas akma atau jelas gak iso kerja itu beda lagi. Tapi nak potensinya dia masih bisa kerja, tentu harus kita ingatkan. Satu dua kita beri, ketiga itu diingatkan. Karena dari tradisi memberi kemudian melahirkan tradisi pengemis. Ya contoh kok abu-abu di Indonesia kados BLT, bantuan tunai langsung. Sopo sing rasa sepakat nek SBZ niate apik. Wong rakyat kere dikeki dhuwit 300.000. Sing ora sepakat apik sapa? Ya tapi agar wong terdaftar dadi kere itu. Akhirnya RT disudui, badan statistik disudui, mereka ora darani kere. Sak roku mulai cilik wong darani kere ora trimo. Ana wala wali zaman wong seneng darani kere. Lha iya, artinya kan Pak SBZ negara niate apik wong bagi-bagi duit ning rakyat tok barani ya. Tapi sing jamin sapa nak niat apik ora di akibat elek. Piro wong sing dipateni gara-gara BTL BLT? BLT bantuan tunai langsung. RT ning di diuber-uber mek tanggane perkara kon daftar marah. Nek jenenge wolak wali zaman, zamane dan sing ra edan ra keduman ya iku. Aku ora tau bayangno wong darani kere ora tersinggung. Sak rohku mulai cilik, nek wong darani kere tersinggung. Tapi wong awal Islam ana ono wong seneng didaftar dadi wong kere. Mulane kudu tetep wong robbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, setiap kali kula salah jenengan sepura. Mergo salah itu tidak berangkat dari hal yang jelas-jelas salah saja. Kita zina salah, nyolong salah, mateni wong salah. Salah ini bisa berangkat dari hal-hal yang tidak salah. Kayak lomo salah arah, ramah salah. Contoh gampang misalnya kiai ramah, ambek wong nakal ramah, ambek gendul ramah. Suwe-suwe kan, wong nakal kan. Aku pak kiai rapopo, jadi ambek aku ya biasa-biasa lah. Baik. Lo tahu, bebin kamu sahabat wonten, ambek sopo ramah, ambek sejirawan ditutui. Gara-gara kue, akhirnya maksiat gak tabu. Kau buat maklumi ya. Terus kaya no, orang orang disiplin dia maklum. Ya, agar ngaji orang disiplin. Oh maklumi kan apa? Bijak kan cara Jawa. Tapi akibat dari maklum berapa kriminalitas yang berangkat berkedima? Ayo, saya ki usum neng di sana hamil, lono bayi jada, aku gak pati app. Mereka sesuai semua maklumi biasa. Pak Yai ku yura popo, gara-gara rapopo sing ngelakoni pikirannya yura jajal, mereka sak dosa mengasingkan. Zaman dice, zaman kalau cek alit tu cek menangi kalau nak ono wong macam-macam tu cek digerbek dosa, cek macam kalau cek menangi. Saat ni kalau digerbek, si tukang gerbek ya pantas digerbek bisa. Orang karu-karuan, ya zaman. Artinya apa? Betapa maklumi sing dianggap bijak itu nyatane diakibat kriminal. Jadi akhirnya satu maksiat gak dianggap tabu, mergo dimak, mergo dalile ke Jawa. Wong ngandani sing apik. Sing apik maksudnya aja ngamuk. Cara Umar ra ono, zaman Umar ra militer. Salah ya salah. Nah, ini Nabi ku rahmatanil alamin, tapi hukumnya wong zina tetep dirajam. Rajam sawangane sadis. Tapi ku awal dari zina bisa dihentikan. Nyatanya dimaklumi rana rajem zina mulai ning desa sampe ning lonte ning komplek suwe-suwe sampean era putuku malah perzinahan wis dilegalkan. Saiki lagi dosa tapi diundangkan bahwa setiap transaksi bisnis yang tidak merugikan orang lain itu legal secara negara. Para loro ke sampean. Jadi sampean itu selingkuh ana payung hukumnya. Nek ning Belanda kan wis kawin sejenis wis ana paling hukumnya. Homoseks dilindungi undang-undang alasane hak asasi manusia. Walak wali zaman. Zamane dan wong cilik sak roko anggere wong darani kere gak tri gak trimo. Saiki usum njuk daftar. Nganti RT ning ndi disuduhi. Ya wonten desa kula daerah iki ayo kapituane nganti sowan kula. Njuk perlindungan mergo berkara orang di RT ini udah ngelup ya gue lo sebutin ya gue suka ngeliatin ya gue daftar ya gue pasti menunjuk barat ya karena ini Jawa lumayan ini Kalimantan itu selama sih yang mati buatan RT tok badan statistik yang tengah bupati ini udah tua bong itu. Nah ini gue cerita gitu, betapa kita harus punya kerendahan hati ya kerendahan hati untuk selalu berdoa Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtona gusti kula setiap kali salah jenengan sepuro ampun sikso, karena kesalahan bisa lahir dari hal-hal yang sementara kita anggap baik. Engko nak maksiate zina karuan maksiat, maksiate maksiat karuan maksiat, kadang maksiat itu berangkat dari sesuatu yang baik. Iku mau kok kira-kira wong sing selingkuh sangka sing ramah apa sangka sing sinis? Wong wedok sing akibate selingkuh kok wong lanang sing sinis apa sing ramah? Sing ramah apa? Nek ramah akrab. Lah akrab nek ra kiai, nek ra wong saleh ra gak diwayah. Wayah kontroversi. Lah di Indonesia wayah kontroversi. Nek selingkuh gak apa-apa. Nah, negara Indonesia edan pisan. Indonesia usah wayah masalah lho. Hakim kurang populer. Wayah ambles. Padahal sing selingkuh pelang-pelang damai karire. Ya wale edan, edan gak ambles. Akhirnya manusia subhanallah kala ilma lana illa ma'alam sembah kafe kersane pengiran macam ya begitu itu malah dungo apa jadi dungo akhirul baqarah itu harus jadi mental orang sekedar rutinitas tuh dungo tertanam betul dengan tini jenengan robbana la tu'akhidna inna sina waktona gusti setiap kali saya salah jenengan sepuro. Karena ada kesalahan, sing coro lahir tidak salah. Nah, saya ini sampai tak bedai. Roto-roto kiai toma, iku mergos terkenal nak dolan yang kaji iku disangoni. Kaji iku niate apa yang nyangoni. Tapi kemudian ngelahirno kiai iku toma, biasanya nyangoni ke orang. Artinya kan bisa saja kebaikan melahirkan keburukan. Mana wong wedok iku ramah iku apik, tapi kanggo wedok dianggap haram. Mana dari Quran ya nisa an-nabi lastunna ka hadim dan nisa ini takwa itu nafala takhdu'na bil qawli fayat ma'alladhi fi qalbi napa marodun. Ini bojone kanji nabi dikandani mbi Allah, kue nak bojone Muhammad, kue wong sing takwa ojo ramah, mergo nak ramah fayat ma'alladhi fi qalbi marodun, wong sing pikirane ngeres ramah itu dianggap awal selingkuh. Ya iya tau gini, nak wong sholah diramahi dari wongku kok apik ramah. Jadi orang yang pikirannya ngeres, wah gelam ya bro, pikirannya. Lalu istilahnya Quran, Fala takhdo' nabil qawli, fayat ma'alladhi fi qalbihi marodun. Wong itu aja ramah, mergo wong sing atine wis ngeres, ramah dipandang sesuatu yang berbeda. Nah, sampean soleh, mari-mari ngerosomu ya, apik-apik aja, ngomong ramah. Nak wong pikirannya ngeres, orang itu ramah pikirannya. Bi. Gelam ya bro, ya. Lan istilah Quran fayat ma'alladhi fi qalbihi marudun. Mergo ramah iku dadekno pikirane wong sing wis ngeres dadi ngeres. Awalane iki dadi pelajaran. Nah iki pentinge ngaji. Dadi sampeyan apa-apa kudu disareati. Ora mok nuruti hukum adat. Paham iki? Wong kula terusno, saya kunu minkum marto. Bakal ana minkum sing sira kabeh sapa marto pira-pira wong sing lara. Wa horonate sebagian wong akeh ya tribuna iku nglakoni sapa ngakeh fil ardi dalam bumi Isa firunate kesep lunga sapa ngakeh ya tawuna haligo la ikap bil fatillah sanging kaanugrahane Allah ayat lubunate sing golek sapa ngakeh min rezeki sang rezekine Allah pi tijarat iklan dagangan wa wiru halan liyane tijarah wa horonate kelompok akeh iku tuluna padha nglakoni jihad sapa akharuna fi sabilillah ing dalam dalane Allah wa kulun de saben-saben suci minal firaqi salasa sanging kelompok sing telu. Iku ya suku iku berat alih mengatasi kulun apa ma perkara itu ikhira kang din sebut apa ma fi kiamil lering dalam kiamul lel fahofafa mongkong ringan sopa Allah andum sangking mengakeh fi kiamima kelang lakoni kiam perkara taya saro kang gampang apa ma minu sangking Quran sumanusi khom mongkong ulit din nasabu dhalika mongkong mongkong kabeh bisolawatil khom siklan sholat sing limo fakro umma taya saro minu mongkong moco siro kabeh ma ing perkara taya saro kang gampang apa ma minu sangking Quran kamata kodam wakimu lan nglakoni ya sira kabeh salat ing salat ayil mafrudo ta tegese sing den fardono wa zakat lan nglakoni sira ing zakat wa akridu wa lan ngutangno ta nyumbango sira kabeh Allah ing Allah di antun fiku gambar arep entang lakoni nafaqo sira infak sira mak ing perkara siwal mafrud saliyane sing den fardono minal mali sanging bondo fisabilu khair ing dalam dalan keapian kordon hasanan kelan utang sing apik anti bikol bin sangking api eati wa ma tuqaddimu li anfusikum wa mau te apa wae tuku dimukang bisikna sira kabeh li anfusikum keduwe awak dhewe ira kabeh min khairin sanging kaapian tajiduhu mongko metu sira kabeh ing khair indawae ana ing kersane Allah. Huwa khairan. Huwa utawi matu kedimu, mbok petuki khairan ing sing luwe apik. Nimati nimbang perkara kholaf tumkang ninggal sira kabeh. Nangki kof nopo tak fa. Fa nggih bener. Wa utawi wa fadlun wa ma ba'da lam yakun ma'rifatan isbuha limtina iha minatari wa utawi ikilah khairan iku fadlun keutamaan sangka Allah. Jadi maksudnya ganjaran sing mestine fa dalam no fadlun fadlun fadlun ini kula ini kita anu salah sito ora wes ndak apa sa. Oh, nak wafat gaya dan wawa tidak wahua. Iku faslun, iku fasl. Maksudnya fasl. Wama ba'dahu illam yakun ma'rifatan yusbiha limtina iha minatarif. Ini kuah masalah nahwu. Jadi wama uti perkara ba'dahu sa'usih dawuhuwa illam yakun wa illam yakun ma'rifatan. Senajan itu orang ma'rifat yusbiha. Iku nyerupani apa malam yakun ma'rif. Ha'ing ma'rifat limtina iha minatarif. Mereka kacegah sangka di ma'rifat. Wa itu malam uwe gede apani ajran upai. Mastaghfirullah. Lan nak faslun gitu, ini bakasan nahwu. Tapi misalnya fadlun gitu gampang. Nak fadlun berarti ngeten wawa utawi diganjar luwe ape. Jadi ngamali sidik kok diganjar khairan. Kan ngamali sidik diganjar luwe ya. Oke berarti ya wawa fad fadlun. Lah nak faslun urusan nahwu. Huwa kok domir fasl. Nak cara gitu kuno. Wal babu lan walang. Bah lawang bah. Lah ya walang sing lawang. Nah itu gak perkara salah, ini buatan salah mbak. Macam itu canggih dari roh mana ini, urusan salah ini. Urusan canggih, nah ini gue macam salah. Mbak, babun lawang. Apa walang? Mbak, kalau gak ada makna lawang, ya walang sing ini lawang. Itu kali wati ini, jadi cerita gitu dong. Wati ini demi wet alu. Mbah, aku gak ada makna saking kiai sing luwe ngalim wit elu, Mbah. Lah ya wit elu kena digawe alu. Repot. Aguyunan-aguyunan pondok salah ku kaco kabeh. Iku tuh gale ana anekdot ana cerita. Ana santri latar belakangnya wong kampus, mondok ning pondok salah. Kiai ini nerangno aku ning madrasah Ja'a Zaidun, roe itu Zaidan, ra dirungokno mbek santri go jaa teko sapa Zaidan Zaid. Amen delok lawang mbek jendela. Plengaan. Sesuk gurune tersinggung. Kamu saya ajari enggak sopan amen plengaan. Kenapa? Lah mulai tadi bicarakan Zaid itu yang mana atau Zaid itu yang mana? Tak pikir Zaid itu terlambat mau datang. Mergo contone jaa Zaidun roe itu napa? Zaidan. Akhirnya pelengahan di toh jenisnya lalu bukas bakas nah ini macam sakit sedang nak wawah fadlun ngerujuin yang ngamal sidik kok gajarannya akeh ini jenisnya fad lah anak faslun malah gampang tuh cara nak huwa itu domir fasl gitu aja kok repot. Mantap mantap gusdur ora karu-karuan ora maksiat cara gusdur. Mencara Gus Dur malah seolah maksiat itu kiai. Gus Dur pernah ditanya wartawan, Gus, katanya kiai itu orang baik, orang bersih, kenapa banyak yang sering maksiat? Ini Jakarta aja nih kiai, sama roh dewi. Sing kasus kiknane sampai artis itu malah termasuk rohaniawan. Ini kan buatan DPR Golkar biasa, termasuk apa? Rohaniawan, jadi tokoh agama yang jenenge sakral. Wajan. Jadi Gus Dur jawab, loh, yang boleh maksiat itu malah kiai. Loh Gus, kenapa? Ya, mereka yang tahu caranya tobat. Nuruti kono edan kabeh. Fakta membuktikan demikian. Sing sering melanggar hukum, sing pakar hukum. Mergo roh dene celah-celahe melanggar jajal. Sing iso nilep bisnis ya sing ahli bisnis. Sing ora bisnis lugu-lugu iso tarak. Sing iso nilep dhuwit ekonomi-ekonomi iku. Mergo roh hitung-hitungan 0 koma iso diitung dadi miliar aku kowe. Ya padha kiai sing roh carane tobat. Artine omongane Gus yo ana api ben gendho-gendho ku roh nak ora oleh maksiat karo roh carane. Tapi dan hukum kok ngono. Ya ben rame, dojo ya ada sing koyo Gus Dur barang ben rame. Termasuk saiki rame dilawan PKN. Oh ya ben rame. Jadi kula nanti ditakleti. Anak buah kula tuh iso kan kata nek kula. Gus, kula badhe PKN wangsal mboten. Nak niate mung rame-rame ya oleh. PKB di PKN, di BDI, di B3, pokoke nak niate rame-rame ku oleh. Mergo aku wong Quran. Hubungannya apa Gus? Pokoke cara teori Quran itu iklamu anamal hayatu dunya la ibun walamun. Pokoke agar sifate rame-rame ku dunya. Tidak niatem membela kebenaran keliru. Membela kebenaran ya sholat, sedekah. Jadi membela kebenaran. Membela kebenaran lewat partai, partai buyutem. Sing jenenge membela kebenaran ya sholat, zakat, kira maksiat, rasa lingkuh. Jadi membela benar anak partai ya, kira rame-rame. Lu kalau langot, jengkel suatu saat kok kalau berpartai tak niati. Keselanjutan kok PDI, kok PKB, ben rame. Aku niat dia. Misalnya jemben kula kok PKN itu takon, kok PKN Gus ya ben ra. Nah, pokoke alasane mulane kula mboten ngarep lek partai sing cilik-cilik sing rame. Ah, padha-padha ni ati rame-rame milih sing cilik lah apa? Pokoke sing ra. Oh, nak nuruti partai, omongane ora kena ora ana sing kena dindel. Kuwe P3 ya alasane jare partai Islam. Lah PBB bah, partai Islam ora gelem ora beda. PKS bah ya beda. Kalau jari sing PKS yang ngono alasannya partai Islam. Nah, kalau di Kiai PDI ada alasan. Mbah Lajenan kok PDI? Sing dakwai P3 satu. PDI orang ngono sing dakwai. Tugas Kiai dakwai sing orang ngono sing dak dakwah. Nah, Kiai nak alasan isu hune tu. Iya mulai nak nurut yang lain. Kalau akhirnya pengalaman dari berbagai alasan, itu nak ditakok ya. Kok ngeten kesyo benra? Ana jemben kok kapan-kapan nak misale berpartai niati ben rame ora kok ning ora usah dalil-dalilan wong partai kok dalilan malah keliru sampe dalil berarti Quran mbok go partai malah ora kok wis pokoke go rame ora saiki dalil-dalilan sing PKNU sawangane PKB salah sing PKB sawangane PKNU pekhia ben iku ora omongane wong partai jane ora ana apa-apa. PKB ya partai, PKNU ya partai, PDI ya partai, P3 ya partai. Engko rame-rame nyeregani dunyo secara berpolitik lewat partai. Kalau sampean menganggap itu keharusan sebuah sistem modern harus berpartai, ya berpartai itu aja ribet. Sing berharus berpartai, tapi ainuhu gak wajib entah lewat partai mana itu gak wajib. Kita atas nama zaman modern itu wajib berpartai. Tapi partainya apa? Iku ngelem salah sitok, iku sepihak. Wong dia iku sing PDI alasane ya mantep. Lah nek aku ning P3 ning PKB ora tasil hasil kiyaine saka. Lah nek PDI ora rung pati ana kiai. Ajare sing kiai P3 padune sing mayoni PDI. Lah repot ana wis tuduh-tuduhan ngoten kan. Ora ber. Nek nek nuruti akal ya bener Gus Dur wae. Sing oleh maksiat kiai. Sing oleh mlebu alas ya sing lawan gak tersesat to sing iso mulih. Berkecari malah dia yang boleh pasiat karena mereka yang tahu caranya bertobat geneman kamu. Eh ngomongan ngene iku ya coba lebono ati ben ra ben rame ora maksudnya bali ya omongan ben rame urusan mergo cara Quran ana wal hayatu dunya wala ibun wala mok dolanan tok. Eh, pokoknya gue rame-rame. Gue jadi kiai atau tenanan kok. Ya gue rame-rame. Lho, nah soal ikhlas yang tengah hati. Sehingga roh pengeran. Tau. Nah, sehingga tak ning dunia pokoknya gue apa? Rame-rame. Dunia rame-rame. Ruyen wonton Agim Gweger Wables Black. Jeffrey Al-Bukhari Wables Black. Saya ganti Al-Habsi. Sebenarnya bubes. Nah, ganti sopok. Modelnya muncul tenggelam. Ini urusan agama ya rakaru. Rakaru-karuan. Yang kiai nyebut apa orang nangis, artis nyebut apa bisa nangis, zaman akhir gak pusing. Ungu, buat ini sing nyata, Ungu nyanyi religius, susah Indonesia ketika acara religius nyanyi lagu ini apa? Ungu. Padahal kiai gak puantun saja, mesti ini luwe sakral, gak payu kok. Podo-podo ngelem apa, nak lewat artis laris, nak lewat kiai gak lah, gak laris. Zaman akhir, ducong, samur gak gersing rame. Zaman Nasi Daria nyanyi sing dilagok no gigi uga untuk platinum tapi dinyanyi no gigi untuk apa? Platinum perdamaian negara lagu religius itu best seller ketika lewat tangane sulis coro agopo pokoknya kiai-kiai khusyuk. Alatul malahi itu haram, cara kiai-kiai khusyuk. Tapi lewat alatul malahi lagu-lagu religius jadi populer. Delok wong wedok itu cara kiai haram. Tapi lagu religius nyanyi wayu tambah religius. Tambah kaya sing nangis. Sing nyanyi kiai sepuh jenggoten. Gak menarik. Oh iya, gak menarik. Ajar. Hadro-hadro ini bodok-bodok rawan kukut tau lah. Umuri ya uwes. Sangka tanggal lahir tanggalin arah sedilangkas takobel apa minta minggu mah takobel ya kan. Tapi gak sing dilanyak no artis-artis sering best seller gimana? Sering penjualannya ngelui kuwo kota. Nah ini pun takut kok ngotot gue setuju lagi mergo cara koran ngoneku lah ibun walaupun dunia ku gue rame malah ini kejauh tenanan yang dunia biasa nah biasa ya kalau ngiyai pede tangri tak ngerti kalau konjoknya kesedihan ngiyai kok pede lara pede biji ya pede pede yang dunia udulanan ya kalau nanti dinyak sampai polisi guyon kalau ini kenal polisi bagian reskrim Polda Semarang bapak tangan-tangan dunia yang badut kabel habis aku itu polisi pak ngerti hakim enak dikai duwe, polisi untuk semperitan untuk duwe tangan-tangan kaya duwe ya terus untuk duwe orang aku guyu gak barbar apa tamu, artinya tangan-tangan dunia kembar-kembar pak artinya kembar pak, dosen mulang untuk duwe orang mubalak ya untuk duwe kaya duwe ya untuk duwe cuma modelnya untuk duwe lebih betul pak ngomongnya jujur, ini orang yang ngelajaran kaya gimana pokoknya ngomongnya jujur, nanya nak dunia mbak ngenangin aku nukabe mulanya nak kiai sing seneng sholat gue satu-satu ibadah sing rantuk dua mulanya ngadil ulama toh sholat tuh darahnya ibadah mahdoh ibadah sing murni gue liane iku rawan tuh dua gue jadi mursid untuk gula untuk salam templek ya udah ya orang haram haram ya orang tapi orang haram minimal dibanding untuk dua kan juga tapi kok gimana toh tapi modelnya sama kemudian bisa diuangkan. Iku sebab iku kula nu fanatik kampanye salat. Kok karek salat tok ibadah sing rono. Kaji malah nemen. KBIH debati to ora panitiane. Malah parah. Kaji malah apa? Bareng bimbingan haji kula zaman Ali 300.000 saiki mung di atas 1 juta. Ngono cek dua lil al hajjil mabrur laisa lahu jazaa'un apa? Lal jannah. Iku sing ngendikan pancen Kanjeng Nabi, tidak saya ngomong KBIH maksudnya ra iku. Al hajjil mabrur dalam kurung sing lewat KBIH ku. Misalnya kita jajal bantang ini, nggih Pak kaji mabrur, mboten lewat jenengan lah tapi kula yakin mabrur, Pak. Kecewa ta ora kira. Wis dualil tenanan nggih Pak, kula insyaallah tetep kaji mabrur meskipun mboten lewat KBIH ini jenengan. Kecewa ta ora kira. Misalnya ono kiai P3 cek PKB cek PKN undua lil wong kudu ana ulama ngene-ngene. Duh Pak kula ana ulama, tapi beneran mboten ulama jenengan. Ulama niku lho, Pak. Sing beda partai. Dua ta ora? Padahal dekne kampanye PKN wong kudu anut kiai, anut ulah. Nggih mun anut, Mbak, cuma pas e mboten jenengan. Kecewa ta ora kira-kira. Lah iku jenenge donya, lak ibun. Ala dolanan kabeh ora usah mbok lebur ati. Wong kudu P3, mergo P3 partai Islam. Kula nggih mumpun Mbak partai Islam. Lah pilihan kula PBB, Mbak. Wong PBB partai enggak segi PBB dua alil partai Islam ulaika hisbuah kenderaannya tulisannya kan hisbuah ala inna hisbawa humul ya gue lagi hisbuah bah tapi delalah buatan PBB gue lah milah PT kecewa tar malah nih ini kanya-kanya yuk cerita kok gus KB ke PKN udah lil kan anut kiai lo yuk yang ngomong aku sanut kiai tepaan kiai ku PKB tepaan kiai ku PT anak sebenarnya di kiai PDI anut kiai tepaan kiai ku PDI saiki sanut Quran hadis kok repot senengane gawe acara de iku menuso dadi ngomong kok gerbuk bantah jebule gledek wong kudu melok toriko ora melok toriko sebenere ngoro-ngoro masar ora sing nuntun empun Mbah tapi mboten melok jenengan pun kok reko gadah mursid teng mriko ora lara iku menuso lah nek ikhlas kan gak lara oh ya wis sing penting melok ora aku ya rapo bocah senang ngono. Rejas tenan e. Wah, jenengan mursid sejati barat. Ya wah, itu malah lebih gede apa nih ajaran gajarane. Mulai nih was tahu firu wah lagi ditutup. Yang penting istighfar. Mergo barang apik wes kadang rawan sah. Salah mulane sing akeh istighfar was tahu firu wah lan jalur sir para sira kabeh Allah ing Allah. Inna wa sadamna wa ghafur rahim. Dat sing akeh nyepurane rahim untur akeh welasilmu.